always pentatlikan mangan. Always mong nengangenangan. Terus nong sing tak kadang mong mandek neng tengah dalan. Aku kowe wes ora sejalan. Always bentak cerita. Always mong sakedet motong. Janji murah ori jebule mong kawe siji. Cari tulus jebule mong apos apos. Aku nangis rawes wes. Telas klepas wes nganti kalis. Aku kangen ning mong tak pendam. Nangis merko janjimu sing lamis. Apa mana sing bokolei rumang saku kape wes tak turuti. Tipotaniku mong kanggo kowe senatian saonone. Sing penting perjuangane. Apa merga wong orang duwe kowe nganti teko ninggalake. Senatian atiku wes acur mumur. Tetap kudu bersyukur kabeh wes ono sing ngatur. Rawes wes telas klepes wes nganti kalis. Aku kangen neng mong tak pendam. Nangis merko janjimu sing lamis. Wes tak turuti. Dipotangiku mong kanggo kowe senatian saonone. Sing penting perjuangane. Apa marga wong orang duwe ninggalake. Senatian atiku wes acur mumur. Tetap kudu bersyukur kabeh wes ono sing ngatur. Senatian atiku wes acur mumur. Tetap kudu bersyukur kabeh wes ono sing ngatur.